السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita pada hadis yang ringkas. Lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijalun amwala rijalin wadima'ahum. Kalau saja manusia diterima semua pengakuannya, niscaya mereka akan mengaku-ngaku harta orang lain dan akan mengaku-ngaku darah terhadap orang lain. Qala wa amma raddul yamin 'alal mudda'i المشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة وأنها لا ترد. Adapun ditolaknya sumpah atas orang yang mengaku-ngaku, ini atas orang yang menuduh, yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad mencocoki pendapat Abu Hanifah. Ya, ini orang yang menuduh tidak disuruh sumpah, tapi bayyinah, bawa bukti. وأنها لا ترد. واستدل أحمد بحديث اليمين على المدعى عليه. Berdalil Imam Ahmad bahwasanya riwayat hadis menyebutkan al-yamin 'alal mudda'a 'alayhi. Sumpah itu adalah bagi orang yang dituduh. وقال في رواية أبي طالب عنه ما هو ببعيد. Ada pula riwayat Abu Talib dari dia, tetapi ma huwa biba'id, itu tidak jauh. An yuqalu lahu tahlif wa tastahiq. Dia bersumpah dan dia berhak. Wa ikhtara dhalika ta'ifatun min mutaakhir al-ashhab. Dan dipilih pendapat itu oleh sekelompok dari para ulama, dari sahabat-sahabat kami, yakni Hanabilah, tapi yang mutaakhirin, yang belakangan. Wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Abi Ubaid wa ruwiya an ta'ifah min as-sahabah wa qad warada fihi hadis marfu' kharrajahu Daruqutni wa fi isnadihi nadhar. Ada hadis yang marfu', tetapi sanadnya masih ada kritikan. Qala Abu Ubaid, "Laisa hadha izalatan lil yamin an mawdi'iha." Kata Abu Ubaid, tidaklah ini menggeser sumpah dari tempatnya. Fainal izalah anna yaqdi bil yamin 'alal matruh. Karena sungguhnya pergeseran tadi, kalau benar-benar digeser, dihilangkan, itu anna yaqdi bil yamin 'alal matruh, yakni tidaklah diputuskan dengan sumpah atas apa yang diinginkan. Fa amma idza qudiya biha 'alai, tetapi kalau diputuskan atasnya, faradiya bi yamini sahibihi, dan ridha dengan sumpah pelakunya, kana huwal hakim ala nafsihi bidzalik, berarti dia sendiri yang menghukumi dirinya dengan itu. Ini hukum asalnya, seorang yang menuduh, mengaku-ngaku barang orang lain, bukan disuruh sumpah, tetapi disuruh mendatangkan bukti atau saksi. Dikatakan di sini, amma idza qudiya biha faradiya bi yamini sahibihi. Adapun kalau diputuskan dia membukti tidak bisa, yang ini juga dalam keadaan tidak bisa bersumpah atau tidak berani bersumpah, maka kalau dia ridho, ya sudah, kalau kamu sudah sumpah saya ngaku, ya sudah, berarti kamu telah menghukumi dirimu sendiri. Barakallahu fikum. Huwal hakim ala nafsih, li'annahu law sya'a lahalafa wa bari'a. Karena kalau mau, dia yang dituduh, silakan bersumpah, kemudian terbebas. Bari'a artinya terbebas dari tuduhan tadi. Wa batalat anhu da'wa, dan gugurlah tuduhannya yang ada pada kamu dari hak barang-barang kamu, harta-harta kamu. Tiba-tiba ada orang yang menuduh, itu punya saya, tidak bisa mendatangkan bukti, hanya bersaksi, hanya bersumpah, demi Allah itu punya saya. Terus orang tadi ngalah, ya sudah, kalau kamu bersumpah, berarti dia mengakui dirinya dan dia menghukumi dirinya sendiri. Padahal kalau dia mau, dia bersumpah dan dia bebas. Mengapa? Karena kewajiban yang menuduh adalah bukti dan saksi, bukan sumpah. Sedangkan yang dituduh tadi, dia boleh membela dirinya dengan sumpah. Wallah ini punya saya, dari dulu punya saya. Baik. Maka kalau itu masalah lain. Kalau memang pemilik harta, pemilik hak itu ridho dengan sumpah orang yang menuduh. Wal qawlu tsani fi mas'alah. Ucapan kedua dalam masalah ini, an yurajjih annahu yurajjih janibu aqwal mutada'iyaini wa taj'al al-yamin fi janibihi. Bahwasanya dia harus, ini pendapat yang kedua dalam masalah, adalah mana yang rajih dan lebih kuat dari dua orang yang saling menuduh. Dua orang yang mutada'iyaini, saling menuduh. Ini mungkin kejadiannya sesuatu yang tadinya tidak al-asal. Sebab kalau al-asal, mesti ada yang dituduh, ada yang menuduh. Tapi kalau tiba-tiba datang berdua, loh, ini punya saya, gak bisa punya saya. Itu baru saling menuduh. Bagaimana? Ya tinggal yang lebih kuat. Ainal aqwa al-janibaini. Mana yang lebih kuat dari keduanya? Wa taj'al al-yamin fi janibihi. Maka sumpah bagi yang lainnya. Hadza madzhabu Malik. Ini madzhabnya Imam Malik. Misalnya ketika mengambil hampir berbarengan, tapi dia dulu mengambil. Ini punya saya. Dan bisa punya saya. Dia lebih kuat karena barang sudah di tangan. Baik, maka dia yang menuduh berarti harus mendatangkan bukti dan ini yang harus bersumpah. Wa kadza dzakara al-qadhi Abu Ya'la fi khilafihi. Wa kadza, demikian dikatakan oleh atau disebutkan oleh al-qadhi Abu Ya'la menyisih dia, annahu madhhabu Ahmad, bahwasanya itu adalah madhab Ahmad. Wa ala hadza tatawajjahu al-masail allati taqaddama dzikruha, dan dengan ini diarahkan semua masalah-masalah tadi yang sudah lewat sebutannya dari hukum bil qasamah, dari hukum tentang saling sumpah. Dia bersumpah, dia bersumpah. Wa syahid wal yamin, dan juga tentang saksi dan sumpah. Fa inna janibal mudda'i fil qasamah lamma qawiya bil lauth ju'ilat al yaminu fi janibihi. Karena janibul mudda'i fil qasamah, sisi penuduh dalam masalah Qasama, masih ingat Qasama ya, sahabatnya tiba-tiba sudah berlumuran darah. Lama qawiya bil lawz, kalau ternyata lebih kuat karena sudah ada noda darah padanya, lawz itu talawuz apa ternoda. Ju'ilat al-yaminu fi janibihi, maka dijadikan sumpah pada dia karena dia sudah tertuduh dengan tanda-tanda yang tidak bisa dipastikan. Ini karena saya mengangkat tadi, karena saya menggeser ilah akhir sehingga terkena darah ilah akhir. Dia sudah kamu bersumpah, wallahi, wa hukima lahu biha, dan hukumnya diberikan untuknya, artinya dia terbebas dengan sumpahnya. Wa kadzalikal mudda'i idza aqama syahidan, demikian pula sang penuduh kalau ternyata bawa saksi. Fa innahu qawiy, maka dia kuat. Karena kuat, siapa yang terus sumpah? Qala fa halafa ma'ahu wa qudiya lahu, maka dia disuruh menambahnya lebih kuat lagi dengan sumpahnya dan qudiya lahu. Misalnya dia sumpah, yang ini juga sumpah. Sebentar, mana yang lebih kuat dari keduanya? Yang lebih kuat ketika dia bersumpah, maka akan lebih kuat dan dia lebih menang. Wa haula ilahum fil jawabi an qaulil bayyinah ala al mudda'i tariqan. Mereka ini para ulama tadi memiliki jawaban-jawaban tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayyinatu ala al mudda'i. Sebab para ulama tadi mengatakan bahwasanya yang lebih kuat yang kemudian dia memegang dan yang dituduhnya yang bersumpah. Bagaimana dengan ini? Bayyinah alal mudda'i, penuduhlah yang disuruh bersumpah. Mereka memiliki jawaban, tariqan, dua cara mereka menjawab. Ahaduhuma anna hadha khussa min hadzal umum bidalil. Bahwasanya kejadian tadi yang sedang dibahas oleh para fuqaha adalah dikhususkan dari keumuman dalil. Keumuman dalil memang yang menuduh membawa bukti dan yang dituduh bersumpah. Tetapi ada kasus-kasus khusus seperti al-qasamah, seperti barang temuan yang masing-masing mengaku ini punya saya, itu terjadi pertikaian. Itu juga tidak bisa kita katakan yang ini yang menuduh atau yang itu, karena dua-duanya sekedudukan, sama kedudukannya. Ini enggak bisa bawa bukti, itu juga enggak bisa bawa bukti. Wa tsani anna qawlahu al-bayyina 'ala al-mudda'i, itu jawaban pertama tadi, bahwa itu kasus khusus. Jawaban kedua, al-bayyina 'ala al-mudda'i maksudnya laisa bi'am, itu bukan umum. Karena al-murad 'ala al-mudda'i al-ma'hud wa huwa man la hujjata lahu siwa ad-da'wa. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang menuduh sesuatu yang sudah disepakati bersama atau titipan dan sedisnya. Wa huwa man la hujjata lahu, yaitu orang yang tidak punya hujjah apapun kecuali pengakuan. Kama fi qoulihi ta'ala law kama fi qoulihi sallam law yuqtan nas bid'awahum la da'a rijalun dima'a qaumin wa amwalihim. Kalau diterima semua pengakuan dan semua tuduhan, maka niscaya laki-laki atau setiap orang akan bisa mengaku darah orang lain atau harta mereka. Ya, ini yang tidak punya dalil-dalil, tidak punya bukti. Fa'amal mudda'i alladhi ma'ahu hujjah tuqawi da'wahu, ataupun menuduh yang punya hujjah, punya dalil, falaysa dakhilan fi hadzal hadits, maka tidak masuk dalam hadis ini. Kalau penuduh tadi punya saksi, punya bukti, maka enggak perlu sumpah-sumpah. Kamu enggak disuruh sumpah. Wa tariqun thalith wa huwa anna al-bayyinah. Cara ketiga untuk menjawab dua kasus yang kayaknya berbeda, bahkan terkesan menyelisihi hadis. Dijawab, wa huwa anna al-bayyinah kullu ma bayyana. Bahwa Nabi mengatakan bayyinah, maksudnya adalah semua yang menjelaskan. Semua yang menjelaskan bisa bukti, bisa saksi, bisa sumpah. Itu maksudnya. Berarti sumpah masuk dalamnya. Kan disuruh bayyinah bukan sumpah. Iya memang. Tapi pada kasus ini, bayyinahnya adalah sumpah. Karena tidak ada keterangan atau tidak ada bukti, tidak ada apapun. Kecuali sumpah. Kullu ma bayyana sihhata da'wal mudda'i. Makna bayyana adalah semua yang menjelaskan benarnya tuduhan. Wa syahida bisidqihi, atau dipersaksikan kejujurannya. Fallawthu ma'al qasamah bayyana. Allawth ma'al qasamah. Bukti dari noda dengan sumpah itu sudah cukup bayyana. Wa syahid ma'al yamin, saksi bersama sumpah juga bayyana. Maksudnya lebih kuat dari yang lainnya. Dia hanya bisa sumpah saja. Sedangkan ini bisa bersumpah juga, bisa mendatangkan bukti juga, atau saksi dengan sumpah. Berarti jawaban ketiga kata para ulama, al-bayyinah itu tidak mesti bukti-bukti, bisa bukti-bukti, bisa saksi-saksi, bahkan kalau lebih kuat bukti dengan sumpah atau saksi dengan sumpah, itu sudah bayyinah. Sudah bayyinah. Wa tariqun rabi' salakahu ba'dhuhum. Ada jawaban keempat yang dijawabkan oleh sebagian mereka. Wa huwa at-ta'nu fi sihhati hadha al-lafdh. Biasanya yang terakhir kan yang lemah atau yang diurutkan yang paling kuat, kemudian di bawahnya. Yang keempat katanya adalah ta'an fi sihhati hadha al-lafdh, bahwa lafaz hadis tadi ada kritikan. Maksudnya dalam riwayatnya. Ani qawlu al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa qalu innama ats-tsabitu huwa qawlu al-yaminu 'ala al-mudda'i fa 'ala al-mudda'a 'alayh. Bahwasanya justru yang sabit riwayatnya, yang lebih sahih, bukan al-bayyinatu lil-mudda'i, tetapi justru al-yamin 'ala al-mudda'a 'alayh. Sumpah bagi yang dituduh. Wa qaluhu law yuqta an-nasu bi da'wahum. Kalau saja manusia diterima pengakuan-pengakuannya, lada qaumun dima'a qaumin wa amwalihim, niscaya satu kaum akan bisa mengaku-ngaku darah kaum yang lain atau mengaku harta mereka. Yadullu 'ala anna mudda'id dam wal mal la budda lahu min bayyinah. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa seorang yang menuduh darah atau harta seharusnya baginya untuk membawa keterangan yang jelas. Tadullu ala madda'ahu, yang menunjukkan apa yang dia tuduhkan atau yang membenarkan apa yang dia aku-aku. Wa yadkhul fi umumi dzalik, dan termasuk dalam keumumannya, anna man idda'a ala rajul annahu qatala mawruthahu wa laysa ma'ahu illa qaulul maqtuli inda mautihi. Contoh, siapa yang mengaku-ngaku atas seseorang bahwa dia membunuh maurus itu yang mewariskan, walaysa mahu illa qaulul maqtul an inda mautihi, maka yang diterima adalah ucapan yang terbunuh tadi sebelum matinya. Tidak bisa tuduhan-tuduhan tadi, jarahani fulan, yang melukai aku adalah si fulan, itu diterima. Sebab dia yang terluka, dia yang terbunuh, maka dia yang paling tahu. Suruh apa dia? Suruh tangan saksi? Tidak bisa. Tidak ada saksi. Suruh bawakan bukti, apa buktinya? Ya buktinya, ini berdarah. Buktinya kalau dia yang bunuh. Anda lihat. Bagaimana kira-kira? Disuruh apa dia? Ya sumpah. Tidak lain. Sumpah. Wallahi, demi Allah. Anahu la yaktafa bidzalik wa la yakunu bimujarradihi lautan, tidak cukup hanya karena laut atau suatu noda dan sebagainya. Wa hadha qaulul jumhur, dan ini ucapan jumhur. Khilafan lil malikiyah, berbeda dengan malikiyah. Wa annahum ja'aluhu, sebentar, tadi orang yang terbunuh tadi menuduh apa dituduh? Hah? Tertuduh kan? Enggak lah, jadi menuduh. Menuduh, yang bunuh si fulan, yang bunuh ana. Nuduh apa dituduh? Penuduh. Tapi nyatanya dia tidak disuruh datangkan bukti, tapi disuruhnya sumpah. Kenapa? Ini makanya disebutkan hadis tadi, ada tiga jawaban tadi. Ada yang bilang am, dikhususkan pada kasus-kasus tertentu. Ada yang menyatakan bahwa bayyinah itu apa yang menjelaskan. Bisa saksi, bisa bukti, bisa pula sumpah. Begitu jawaban kedua. Jawaban ketiga, bahwa lafadznya sendiri yang lebih sahih bukan begitu. bukan al-bayyinatu lil mudda'i, tetapi justru al-yamin ala mana angkar, potongan belakang yang ada, bukan yang depan. Baik, yang keempat adalah ini yang sedang kita bahas. Qala wala yakunu bimujradihi lawsan, hadha qawlul jumhur khilafan al-malikiyah, wa annahum ja'aluhu lawsan yaqsim ma'ahul awliya, dan bahwasanya mereka menjadikannya sebagai sesuatu yang bersumpah bersamanya wali-walinya. Artinya bahwa orang ini jujur, saudara saya ini yang terbunuh ini jujur mengatakan seperti itu. Siapa saksinya? Keluarganya, ana bersumpah demi Allah. Aku juga. Bapak apa ini berarti? Bapak Kosama. Masih ingat Kosama sampai suruh 50 orang untuk bersumpah semuanya. Masa mereka lihat semua? Tidak. Tapi mereka membenarkan orang ini. Aku kenal dia. Nah kalau aku kenal dia kan tidak bisa satu. Harus orang semua sekian banyak tahu kalau orang ini orang yang jujur. Wa yastahiqquna ad-dam. Setelah itu bisa berhak tuduhan darahnya diterima. Berarti si pulan pembunuhnya kalau membunuh maurus berarti tidak mendapatkan waris. Jadi warisan tidak diberikan pada pembunuhnya. Kalau keluarganya ada yang pengen dapat warisan cepat, kemudian dibunuh orang tuanya, maka dia justru tidak dapat. Wa yadkhul fi umumihi aidan man qadhafa zawjatahu wa la'anaha. Contoh yang begini adalah seorang suami yang menuduh istrinya. Masa dia suruh bawa saksi? Dia tidak akan bisa. Jelas tidak mungkin dia menjatuhkan 4 saksi. Tapi aku lihat sendiri dan aku lihat buktinya. Ini juga sama dengan tadi. Dia yang menuduh, tapi dia suruh sumpah. Baik. Mengapa ada 3 jawaban tadi? Hadisnya umum, ini khusus. Atau hadisnya bayyinah bermakna penjelasan. Maka penjelasan dengan sumpah juga bisa. Atau riwayatnya dhaif, kalimat bayyinatul mudda'i ila akhir. Fa innahu la yubahu damuha bimujarradihi la'anaha. Maka tidak cukup kalau dia hanya melaknat saja. Wa huwa qaulul aktsarin khilafan lisyafi'i. Dan itu ucapan kebanyakan para ulama kecuali Syafi'i. Wa qara qawluhu al-Juzjani li zahirihi qawluhu 'azza wa jalla wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada 4 shahadatin billah. Ini sudah bersumpah 4 kali dengan laknat. Wal khamisatu anna la'natullah 'alayya, astaghfirullah, a'udzu billahi min dzalik. Dia berkata yang kelima adalah saya bersiap dilaknat kalau saya berdusta. Apakah diterima yang seperti ini? Ya bisa. Dia juga harus berani enggak bersumpah. Kalau dia enggak berani bersumpah, jatuh tuduhan tadi. Kalau berani bersumpah, dipisahkan dan diserahkan nanti yaumul qiyamah pada Allah Taala. Itu namanya li'an. Dia disuruh sumpah. Yang dituduhnya juga disuruh sumpah. Dua-duanya disuruh sumpah. Ini kasus-kasus seperti ini dibahas oleh para ulama kenapa berbeda dengan kaidah yang disebut al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Nah, sudah dijawab ternyata alasannya. Imma ini kasus khusus berbeda dengan itu, atau makna bayyinah adalah penjelasan, di antara penjelasan adalah dengan sumpah. Allah katakan wa yadra'u 'anha al-'adaba an tashhada 4 shahadatin billah, dan si wanita ini bisa bebas kalau dia berani bersumpah 4 kali dan yang kelima laknat atas dirinya kalau dia berdusta. Wal awwalun minhum man hamala al-'adaba 'ala al-habsi. Sebagian mereka para ulama membawa makna azab adalah al-habs, penjara. Wa qalu in lam tulaa'in hubisat hatta tuqarra aw tulaa'in. Wafihi nazar. Ada yang berpendapat begitu. Di penjara, kalau dia tidak berani bersumpah, si wanita tadi, yang laki sudah bersumpah 4 kali dengan yang kelima dengan laknat, hubisat hatta tuqar, hatta tuqirra au tula'in. Di penjara sampai dia memilih ngaku atau melaknat. Lanat artinya bersaksi 4 kali dengan lanat. Tapi ini fihi nadhar. Yang pertama tadi yang masyhur di kalangan para ulama, kalau tidak berani bersumpah, jatuh tuduhan suami. Kalau jatuh tuduhan suami berarti dia berzina, dihukum dengan hukum zina. Nauzubillah min dzalik. Law idda'at imra'atun 'ala rajulin annahu istakrahaha 'ala zina. Sekarang kebalikannya, kalau wanita yang menuduh suaminya bahwa suaminya memaksa dia untuk pelacur, paksa untuk melayani orang lain dengan dia mendapatkan keuntungan, bagaimana? Fal jumhur annahu la yathbut bidakwaha 'alaihi syai', maka si wanita tadi tidak, kata jumhur, la yathbut bidakwaha, tidak bisa diterima pengakuannya sedikit pun. Sama dengan yang tadi, harus bayyinah, harus ada pembuktian-pembuktian. Wa qala ashhab min al-malikiyah laha as-sadaqu bi yaminiha. Dia harus membayarkan atau mengembalikan maharnya dengan sumpahnya. Wa qala ghairuhu minhum, dan sebagian yang lain berkata, laha as-sadaqu bi ghairi yamin. Dia bisa mengambil kembali maharnya tanpa sumpah. Wa hadha kulluhu idza kanat dhat qadrin. Itu semua kalau si wanita tersebut punya kedudukan, data qadrin, wada'at dalika ala muttaham, dan dia menuduh orang yang memang sudah tertuduh, taliqu bihi ja'wa, yang pantas, oh si fulan itu ma'ruf, itu orang begini, begini, begini. Artinya orang tahu orang ini orang jelek, gitu. Si wanita tadi orang baik, itu baru dibahas. Tapi kalau suaminya orang yang masyhur bisalahihi, masyhur kesolehannya, sedangkan wanita ini yang naudzubillah terlihat di tempat-tempat yang jelek, kemudian ketika ketahuan zina dikatakan aku disuruh oleh suamiku, laisa alaihi syai', dia tidak bisa mendatangkan bukti apapun dan tidak disuruh sumpah, tidak diterima kalau enggak bawa bukti apapun. Qala wa in kana al-marmiyyu bidzalika min ahli as-salah ففي حدها للقذف عن مالك روايتان. Kalau ternyata suaminya orang yang terkenal salah, terkenal saleh dia, min ahli salah maksudnya orang yang baik, ففي حدها للقذف, maka justru wanita itu yang dituntut untuk mendatangkan saksi, atau kalau tidak dicambuk sebagai pendusta. Jadi seperti kasus-kasus qadzaf lainnya. Nah, seperti tuduhan dengan kata akhir yang terjadi pada Muhammad bin Hadi, kemudian dituntut dan di pengadilan jelas keputusannya, oh kamu salah, harus dicambuk dan kamu termasuk fasik, tapi naik banding, tetap lebih tinggi lagi, salah juga, tetap bersalah, sekarang lagi naik banding lagi. Kemudian barakallahu fikum, sekarang ada berita burung, padahal belum selesai pengadilannya, bahwa dia bebas dari cambukan. Saya katakan, apakah yang keputusan pertama dan kedua itu bukan dengan Quran dan Sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhim, kalau penduduk yang seperti itu tiba-tiba menuduh tanpa ada sesuatu, mau dibilang orang ini orang jelek, orangnya terkenal ahli salah, tidak bisa, itu harus ada bayyinah. Apakah dicambuk sebagai hukum qadzaf? Ada dua riwayat. Kasus ini ada dua riwayat. Kasus seorang istri yang menyatakan aku dipaksa oleh suamiku. Wa qad kana Syuraih wa Iyas ibn Muawiyah yahkumani fil amwalil mutanaza' fiha mujarrad al-qara'in ad-dalah 'ala sidq ahad al-mutada'iyyin. Wa qada Syuraih fi auladi fi aulad harratin tada'aha imra'atani kul minhuma taqulu hiya walad hirrati qala Syuraih alqiha ma'a hadha alqiha ma'a hadhihi fa in hiya qarrat wa darrat wastabarrat fa hiya laha wa in hiya farrat wa harrat wajba'arrat fa laysa laha. Qala Ibn Qutaybah, Qaluhu istabarrat yuridu imtaddat lil irda'. Tadi tidak dirincikan berarti pendapat Imam Malik. Saya kira merincikan pendapat Imam Malik. Al-Muhim ada dua riwayat. Ada yang menyatakan harus dicambuk kalau tidak bisa meletakkan bukti atau saksi. Itu pendapat salah satunya. Salah satunya tidak disamakan dengan itu. Baik. Kasus lain. Bahwasannya Syuraih dan Iyas Ibni Muawiyah keduanya menghukumi dalam harta yang diperebutkan padanya bimujarradil qara'in, hanya dengan qorinah-qorinah. Menghukumi hanya dengan qorinah-qorinah, tanda-tanda. Adallah ala sidqi ahadil mutada'iyai, tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran salah satu yang penuduh. Baik. Misalnya kalau kita di sini seringkali sebentar, barangan yang jadi rebutan disembunyikan. Punya kamu seperti apa? Mana yang hafal dan mana yang tidak hafal? Kalau yang megang lama pasti hafal. Warnanya, tutup botolnya, ila akhirnya. Itu qara'in namanya. Itu namanya qara'in. Wa qala Syuraihun fi auladi Harrah. Syuraih pernah memutuskan salah seorang anaknya Harrah yang jadi rebutan. Tada'a imra'atani, jadi rebutan dua ibu. Wallahu ta'ala alam kejadiannya. Kalau sekarang mungkin bisa terjadi kalau di rumah sakit kan begitu. Dia ambil anaknya, itu anaknya H ya. Kemudian terjadilah pertikaian. Apalagi anaknya satu meninggal misalnya. Dia meninggal, ini punya kamu, ini punya saya. Kulun min huma taqulu hiya walad hirati. Qala Syuraih alqiha ma'a hadhihi. Lemparkan ke sana. Fa in hiya qarrat wa darrat wa istabarrat fa hiya laha. Kalau lemparkan pada yang ini. Kalau dia langsung nyambung apa namanya? Qarrat itu hatinya langsung tenteram, kemudian mendekatinya, kemudian menyusuinya, maka berarti itu anaknya. Ini bukan anak manusia, anak Hirrah. Sepertinya ya, Hirrah itu kucing, barakallahu fikum. Lemparkan ke sana. Kalau langsung apa? Didekati, langsung akrab dan sebagainya, maka itu adalah anaknya. Kalau Syuraih alqiha ma hadhihi, lemparkan sama yang ini. Fa in hiya qarrat wa darrat wa istabarrat fa hiya laha. Wa in hiya farrat, kalau dia malah menjauh, malah lari, wa istabarrat falaysa laha, berarti bukan anaknya. Qala Ibnu Qutaibah qauluhu istabarrat yurid imtaddat lil irda, kalau dia kemudian membiarkan anak tadi, anak kucing tadi mendekat padanya dan membiarkannya untuk menyusuinya, berarti itu anaknya. Adapun istabarrat maknanya ikhsyarat, enggak mau apa, takut, wa tanaffasat, menjauh, menghindar. Wa kana yaqdi bi nahwi dhalika Abu Bakar Asy-Syami min Asy-Syafi'iyyah, dan ini juga yang diputuskan oleh Abu Bakar Asy-Syami min Asy-Syafi'iyyah, wa rajjaha qawluhu Ibnu Aqil ibni min ashabiha. Berarti di sini apa kesimpulannya? Boleh beberapa ulama salaf memutuskan dengan qara'in, dengan qorinah-qorinah sebagai bukti membenarkan apa yang disebutkan dalam pendapat tadi bahwa bayinah itu penjelasan. Kalau ada kejelasan, bagus. Maka itu diterima. Ditambah lagi dengan sumpah. Waqad ruwiya an Syafi'i wa Ahmad istihsan qala al-qafah fi sarqati al-amwal. Bahkan diriwayatkan dari Syafi'i dan juga Imam Ahmad, keduanya menganggap baik, jadi bagus-bagus saja, boleh menerima ucapan qafah. Qafah itu orang yang ahli nasab dan ahli membaca telapak kaki dan telapak tangan. Fi sariqatil amwal, dalam pencurian harta. Wal akhd bidalik, atau dalam mengambilnya. Mereka akan berkata ketika melihat jejak kaki, ini dari Bani Fulan. Qafah ini ahli. Dia akan tahu ketika melihat telapak kaki unta. Ini unta yang buta, gak ada ekornya. Tahu. Kenapa kamu bilang buta? Unta biasanya jalannya begini, tapi dia dalam keadaan arahnya tidak jelas, ke kanan ke kiri. Berarti dia dalam keadaan mencari-cari jalan, dan ini adalah unta buta. Kemudian ba'rah, ba'rah itu kotorannya. Dalam keadaan harusnya aku hidup dengan unta, itu harusnya mesti bentuknya begini, karena kesenggol dengan buntut, dengan ekor. Ini utuh, bagus bentuknya, berarti jelas gak dia terpotong ekornya. Masih ada lagi, 3-4 dia tahu. Hanya karena lihat telapaknya saja. Unta ini pincang. Kamu tahu pincang dari mana? Aku lihat dalamnya, telapaknya berbeda satu dengan lainnya. Harusnya sama semua. Ini ada memang keahlian kalian seperti itu. Dan dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah gembira datang ke rumahnya, menyatakan pada keluarganya dan familinya bahwasanya, apakah kalian tidak dengar ucapan Qafah? Bahwasanya mereka adalah saudara satu suku, bapak dengan anaknya. Maksudnya Zaid ibn Harithah dengan orang tuanya ketika datang. Kan semua mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai ketika mereka tidur, dan kebiasaan mereka tidur nanti bisa dilihat kalau haji. Mereka tidur terus selimutnya, bukan selimut apa, permadaninya itu jadikan selimut semua sekeluarga jadi satu. Untuk melindungi istrinya yang di tengah, laki-laki kanan dan kiri. Jadi kayak kemah ada kolongnya. Nah itu untuk keluarganya. Kakinya kelihatan semua. Yang laki-laki tentunya. Dilihat oleh Qafah. Adihil arjul atau aqdam ba'duhum min ba'd. Kaki-kaki ini adalah satu keluarga, bapak dengan anak dan anak dengan bapaknya. Ya. Maka Nabi menyatakan, apa kalian dengar ucapan Qafah bahwa ini adalah anaknya? Artinya bukan anakku, anaknya Harithah. Nah, dalam kasus-kasus seperti tadi, al-mudda'i dan mudda'a alaih, yang menuduh dan yang dituduh, apakah bisa menerima ucapan Qafah? Kata Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, dalam mazhab keduanya, istahsana, keduanya menganggap baik, boleh-boleh saja, yang penting ada bayyinah. Wa naqala Ibnu Mansur an Ahmad, idza qala sahibu zar'a afsadta ghanamuka zar'i bil lail, engkau telah merusak kebunku dengan kambing-kambingmu tadi malam. Afsadta, engkau merusak, atau afsadat, kalau di tafsir apa di fa'ilnya adalah ghanam, afsadat ghanamuka, kambing-kambing merusak kebunku bil lail, yundar fil athar, maka dilihat jejak-jejak kambingnya. Fa in lam yakun atharu ghanamihi fi zara, kalau itu bukan jejak kambing dia fi zara, maka tidak bisa diterima tuduhannya. Labudda li sahibi zara min an yaji'a bil bayyinah, maka pemilik kebun harus mendatangkan bukti lain karena jejaknya berbeda. Siapa yang tahu jejak kambing bisa ditebak? Bisa. Yaitu Al-Qafah namanya. Qala Ishaq ibn Rahuwiyah kama qala Ahmad li'annahu mudda'i wa hadha yadullu ala ittifaquhuma ala al-iktifa bi ru'yati atharil ghanam. Berkata Ishaq ibn Rahuwiyah sebagaimana dikatakan pula oleh Imam Ahmad, karena orang tadi mudda'i, yang menuduh, si sahibuz zara adalah yang menuduh, kambingmu merusak kebun saya, maka dia harus datangkan bukti. Wa hadha yadullu ala ittifaquhuma ala al-iktifa bi ru'yati atharil ghanam, berarti sepakat Ibnu Rahuwiyah dengan Imam Ahmad bahwa cukup dengan pembuktian jejak kaki kambingnya. Wa anna al-bayyina innama tutlab 'inda 'adamil athar, sesungguhnya bayyinah, bukti-bukti lain diminta kalau tidak ada jejak-jejak kaki tadi. Jejak kaki enggak ada, kok bisanya menuduh kambing-kambing saya? Jejak kambingnya juga enggak ada. Itu enggak bisa. Tapi kalau ada, bisa diterima. Wa qalu wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Kalimat kedua dari hadis, sumpah atas mudda'a alaih. Sumpah bagi yang dituduh. Yadulu ala anna kulla man idda'a alaihi da'wa fa'ankara. Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap yang dituduh dengan satu tuduhan dan dia mengingkari, fa inna alaihi al-yamin, maka atasnya kutu bersumpah. Wa hadha qawlu aktsar al-fuqaha, dan ini ucapan kebanyakan para fuqaha. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik, innama tajibu al-yaminu 'ala al-munkir idza kana bainal mutada'iyain naw'u mukhalatah khawfan min an yatabaddal as-sufaha'u ar-ru'asa'a bi talabi aymanihim. Bahwasanya wajib sumpah atas munkir, atas orang yang mengingkari, idza kana bainal mutada'iyain naw'u mukhalatah, kalau di antara keduanya ada sejenis kesamaran, tercampurnya sesuatu, mukhalatah atau tercampurnya sesuatu. Khaufan min an yatabaddal as-sufaha ar-ru'asa bi talabi aymanihim, khawatir para sufaha, orang-orang bodoh, akan mengeluarkan atau dari para ru'asa atau para pemimpin untuk segera meminta sumpah-sumpah mereka. Orang-orang bodoh dari kalangan penguasa akan bersumpah, maka segera dia bersumpah sebelum yang lain bersumpah. Wa indahu law idda'a 'ala rajulin annahu ghasabahu, maka menurutnya setiap orang yang mengaku atau menuduh orang lain merampas atau mencuri, ghasab punya dia, aw sariqa minhu atau mencuri, walam yakun al-mudda'a 'alaihi muttahaman bidzalik, padahal orang yang tertuduh tadi tidak terkenal kalau dia itu pernah mencuri, orang baik-baik. Lam yustahlaf al-mudda'a 'alaihi, maka dia tidak diminta sumpah. Tetapi yang menuduhnya imma mendatangkan bukti, wa imma tidak diterima. Mengapa? Karena mereka kenal ini orang baik. Istilahnya dia punya SKKB, surat tanda kelakuan baik. Hah? SKCK. Kalau SKKB apa? Oh, yang lama. Ya, harus ingat yang lama berarti. Sekarang SKCK ya. Enggak ada catatan, enggak ada bukti, enggak ada saksi kalau ini orang pernah berbuat seperti itu. Jadi kamu nuduh sembarangan. Apa buktinya? Kalau enggak ada bukti enggak bisa. Dia hukum asalnya orang baik. Tetapi kalau ternyata orangnya terkenal, wah ini lagi orangnya. Sudah terkenal, kembali lagi. Maka dia akan diminta nanti sumpah. Kamu benar gak nyuri? Padahal ini gak bawa bukti. Tetap dicecer ini orang. Kenapa? Karena sudah dikenal seperti itu. Wa hukiya ayat min al-Qa'anil Qasim ibn Muhammad wa Humaid ibn Abdurrahman wa hakahu ba'duhum an fuqaha al-Madinah as-Sab'ah fa in kana min ahli al-Fadl. Diriwayatkan dari Qasim ibn Muhammad, dari Humaid ibn Abdurrahman, dan dikisahkan pula atau dihikayatkan pula dari sebagian mereka dari fuqaha al-Madinah, bahwasanya kalau orang yang tertuduh tadi min ahli al-Fadl, orang yang memiliki keutamaan, mimman la yushar ilaihi bidzalik, ini orang yang tidak pernah tertuduh dengan kejelekan-kejelekan seperti itu, uddibal mudda'i inda Malik, menurut Imam Malik penuduhnya harus diberi pelajaran, datangkan bukti, wa illa kamu yang dihukum. Sebagai apa? Ta'dib, pelajaran. Apa dalilnya? Wa yustadallu biqaulihi, berdalil dengan ucapan al-yaminu alal mudda'alai, sumpah bagi yang tertuduh, ala annal mudda'i la yamina alai, annal mudda'i la yamina alai, orang yang menuduh tidak disuruh sumpah. Karena orang jahil, orang bodoh akan segera bersumpah tanpa pikir panjang. Bukan itu yang diminta, bukti. Kalau enggak, kamu akan dihukum. Wa inama alaihil bayyinah, maka dia harus mendatangkan bayyinah. Si penuduh tadi harus mendatangkan bayyinah. Kalau yang tertuduh ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan. Wa huwa qaulul aktsarin, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Nah. Wa sa'ala Waruya an Aliin anahu ahlafal mudda'i ma'a bayinatihi anna syuhudahu syahidu bihaqqin. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyuruh sumpah orang yang menuduh, padahal dia membawakan saksi. Apa sumpahnya? Ma'a bayinatihi, dengan bukti-buktinya dan dengan saksi-saksinya. Dia bersumpah bahwa bukti saya benar dan bersumpah bahwa saksi-saksi saya mempersaksikan dengan hak. Karena khawatir membawa saksi palsu. Udah bersaksi nih, iya saya saksinya, ila akhirnya kamu bersumpah. Kalau saksi ini benar, wallahi ini saksi menyampaikan dengan apa adanya, aku bersumpah dengan nama Allah, wallahi wa tallahi wa billahi. Wa fa'ala aydan Syuraih, demikian pula Syuraih melakukan hal yang sama. Setelah ada saksi masih suruh sumpah, padahal dia yang menuduh. Mengapa? Bersumpah bahwa saksimu bukan saksi palsu. Bersumpah bahwa saksimu bukan dusta. Wa Abdullah ibn Ubbah juga demikian, ibn Mas'ud, ibn Abi Layla, wa Suwar al-Anbari, wa Ubaidillah ibn al-Hasan, wa Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, wa ruwi anin Nukha'i, aydan diriwayatkan pula dari An-Nukha'i juga, wa qala Ishaq, idha starabal hakimu, wajaba dhalik. Kata Ishaq ibn Rahuya, kalau memang hakimnya demikian, menyuruhnya, maka turuti. Karena sekarang, sumpah yang dilakukan oleh penuduh tadi, bukan bersumpah atas tuduhannya, tapi bersumpah bahwa saksimu saksi yang benar, yang jujur, bukan orang yang kamu bayar. Kamu bersumpah bahwa saksi ini benar-benar jujur, bukan kamu bayar. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak membayarnya lah akhir. Wasa'alaha huna. Apa kalimatnya? Muhanna maksudnya. Wasa'ala Muhanna al-Imam Ahmad an hadhihi al-mas'alah. Faqala Ahmad qad fa'alahu Ali. Kata Imam Ahmad, sudah dilakukan yang seperti itu oleh Ali. Faqala lahu ayastaqimu hadha? Apakah benar yang demikian? Faqala qad fa'alahu Ali. Telah dilakukan oleh Ali. Fa'athbata al-qadhi hadha riwayatan an Ahmad. Maka qadhi membenarkan riwayat ini dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lakinnahu hamalaha ala da'wa ala al-ghaibi was-sabi. Tetapi yang demikian dibawanya kepada pengakuan atas seorang yang tidak ada atau seorang anak kecil. Artinya orangnya yang dituduh mau disuruh sumpah juga anak kecil, atau mau disuruh sumpah orangnya enggak ada. Akhirnya sumpahnya justru kepada yang menuduh. Kamu sumpah bahwa saksimu jujur. Qala wa hadha la yasih li'anna aliyan innama halafa al-mudda'i ma'a bayyinatihi 'ala al-hadir ma'ahu. Tetapi anggapan bahwa itu kalau orang yang dituduhnya enggak ada atau orang dituduhnya anak kecil baru seperti itu, ini tidak benar. Kata Ibn Rajab rahimahullah. Mengapa? Karena Ali bin Abi Thalib jelas menyuruh sumpah orang yang menuduh dalam keadaan yang dituduhnya hadir, ada, dan bukan anak kecil. Wa ha'ula'i yaqulun hadhihi al-yaminu li taqwiyati ad-da'wa. Dan mereka berkata bahwa sumpah tadi hanya memperkuat saja. Khawatir orang ini membawakan saksi-saksi palsu, maka engkau bersumpah bahwa saksi ini bukan saksi palsu. Engkau bersumpah bahwa saksi ini bukan saksi bayaranmu. Ila akhir. Idza dha'ufat bis-sirab bis-syuhud kal-yamin ma'a asy-syahid al-wahid. Yani untuk memperkuat pengakuannya kalau ternyata dha'ufat, kalau ternyata masih kurang kuat, lemah. Bistirabati syuhud, misalnya saksinya ragu-ragu, kayaknya iya. Iya apa enggak? Sepertinya begitu. Ini ada raib, ada keraguan-raguan. Kamu sumpah bahwa persaksi ini jujur. Nah gitu. Jadi untuk memperkuat saksi tadi, saksinya ada keraguan, maka harus diperkuat dengan sumpah dari orang yang menuduh tadi. Wa kana ba'dul mutaqaddimin yuhallif Asyuhuda idza tarabahum aidan. Dan memang orang-orang terdahulu juga sama. Ini para salafus saleh, para ulama. Kalau saksinya ragu-ragu, maka niscaya akan disuruh sumpah. Sumpah kamu dengan nama Allah. Kalau memang dusta, lebih ragu lagi. Ketahuan kalau dia dusta. Demikian pula orang yang membawa saksinya suruh sumpah bahwa saksi ini saksi yang jujur, bukan saksi yang dibuat-buat. Wa minhum Suwar al-Anbari, yang berpendapat seperti ini, Suwar al-Anbari qadi dari Basrah. Wa jawaza dhalika al-qadi Abu Ya'la, dibolehkan pula oleh qadi Abu Ya'la dari ashabina li wali al-madhalim dun al-qudah, bagi wali-wali yang mengurusi tentang madlamah atau pertikaian dunal qudah, bukan para qadi. Waqad qala Ibn Abbas fil mar'ati syahid 'ala ar-radha', dan telah berkata Ibn Abbas tentang seorang wanita yang syahidah, yang telah menjadi saksi atas masalah susuhan, inna tustahlafu wa ukhidha bihi wa akhadha bihi al-imam Ahmad. Wa ternyata wanita tadi disuruh sumpah, saya saksinya atau saya menyusunya. Benar? Benar. Berani kamu bersumpah dengan nama Allah? Itu juga sama. Litaqwiyah, untuk memperkuat. Wa qad dalla al-Qur'an 'ala istihlaf asy-syuhudi 'inda al-irtiyab bi syahadatihim fil wasiyah. Demikian pula bahkan ditunjukkan dalam Qur'an permintaan untuk sumpah bagi saksi-saksi yang masih ragu-ragu dalam persaksiannya. Dalam Quran ada, yaitu dalam masalah wasiat. Dalam surat Al-Maidah ayat 106. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah itsnani dawa 'adlin minkum. Wahai orang yang beriman, persaksikanlah di antara kalian jika salah seorang kalian dihadiri kematian dan ingin berwasiat, maka panggil saksi. Suruh mendengarkan wasiatnya. Itnani, dua orang, dawa adlin, dua orang yang adil, minkum, dari kalangan kalian. Au akharani min ghairikum, atau orang lain dari selain kalian. Fayuqsimani billah, keduanya bersumpah dengan nama Allah. Ayatukun abdina azakum Allah. Disuruh sumpah padahal saksi. Apa kata Allah? In irtabtum la nashtari bihi tamanan. Kalau kalian ragu bahwa kami tidak mengambil keuntungan apapun dengan persaksian ini. Walau kana da qurba, walaupun kerabatnya, kerabat dekatnya. Wala naktumu syahadat Allah, dan kami tidak menutupi persaksian ini. Karena tidak ada kami tutup-tutupi. Jadi harus bersumpah juga dengan nama Allah. Sumpah dengan nama Allah. Sehingga di pengadilan kita pun akan disumpah, walaupun enggak harus diletakkan Quran di atas kepala, cukup dengan kalimat wallahi wa tallahi wa billahi. Tenang, itu untuk apa? Agar dia benar-benar mempersaksikannya dengan yakin, tidak dengan ragu-ragu. Wa hadhil ayah lam yunsakh, ayat ini belum dimansukhkan. Disuruh bersaksi dan bersaksinya disuruh bersumpah. Saksi-saksinya disuruh bersumpah. Wa qad 'amila biha Abu Musa, telah dilakukan atau telah dipraktikkan yang seperti ini oleh Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa afta biha Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa huwa madhhab Syuraih wan Nakhai wa Ibnu Abi Laila. Ini juga madhhabnya Syuraih, madhabnya An-Nukhai dan Ibn Abi Laila dan Sufyan dan Auza'i dan juga Imam Ahmad wa Abu Ubaid wa ghairuhum rahimahumullahu ajma'in. Qalu, mereka berkata, tuqbal syahadatul kuffari fi wasiyatil muslimina fis safar. Di atas disebutkan dalam ayatnya dawa adlin minkum, dua saksi yang adil dari kalangan kalian, muslimin maksudnya. Au akharani, atau dua orang lain bukan muslimin, tapi keduanya disuruh bersumpah. Nah, qala, dikatakan Tukbal syahadatul kuffar, diterima persaksian orang kafir dalam wasiat kaum muslimin dalam safar. Dalam safar enggak ada orang yang bisa disaksi kecuali orang kafir. Maka disumpah. Wa yustahlafani ma'a syahadatihima. Tetapi ketika mereka bersaksi harus disumpah juga dengan agama mereka. Dan ini dengan kalaupun mereka menyatakan Tuhan Allah tidak mengapa. Yang maksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wa hal bi yaminuhuma min bab takmil syahadah? Maka sumpahnya tadi untuk apa? Apakah itu untuk pelengkap persaksian? Fala yukam syahadatuhuma biduni yamin? Apakah tidak diterima persaksiannya tanpa sumpah? Amin babil istidhar indar raibah. Apakah itu hanya sekedar meyakinkan kalau ragu? Kalau hanya pelengkap saja, berarti persaksian saja cukup tanpa sumpah. Kalau ternyata itu adalah harus karena dia kafir, maka itu tidak terima kecuali dengan sumpah. Atau itu hanya dibutuhkan ketika dibutuhkan saja. Inda ar-raibah, ketika ada keraguan. Wa hadha muhtamal, itu masih ada kemungkinan semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ashabuna, dan sahabat-sahabat kami dari mazhab Hanabilah, ja'aluha syartan, mereka menganggapnya syarat. Kalau bukan muslim harus disumpah. Wa huwa dhahiru ma ruwiya an Abi Musa wa ghairihi, dan ini zahir yang tampak dari apa yang diriwayatkan dari Abi Musa dan lainnya. Wa qadhaba ta'ifatu min as-salaf ila anna al-yamin ma'a asy-syahid al-wahid huwa min babil istidhar. Adapun yang tadi dilakukan kepada muslimin yang didapat dari asar-asar, ini seperti Ali bin Abi Thalib yang menyuruh saksinya menyuruh bersumpah ila akhirnya, itu adalah hanya untuk meyakinkan kalau ragu. Jadi kalau pada muslimin jelas tidak harus, kecuali kalau kelihatan ragu-ragu kamu berani bersumpah. Begitu. Adapun kufar, kata madhab Hanabilah harus diiringi, karena persaksiannya tidak meyakinkan kecuali harus diiringi sumpah mereka. Fa in ra'al hakim al-iktifa bisyahidil wahid. Kalau hakimnya mencukupkan dengan satu saksi saja, liburuzi adalatihi, karena tampak jelasnya keadilan dia, keadilan maksudnya kejujurannya, kebaikannya, wadhuhur sidqihi, dan tampak kejujurannya, iktafa bisyahadatihi biduni yaminit talib, maka dicukupkan persaksiannya tanpa ada sumpah dari dia ataupun dari orang yang membawa saksi. Jadi kapan orang yang bawa saksi disuruh sumpah bahwa saksinya adalah saksi yang jujur? Ketika dilihat ada keraguan, kau bersumpah bahwa saksi yang kamu bawa adalah saksi yang jujur, bukan saksi palsu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.